Mitra Bisnis, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta membatalkan surat keputusan Jokowi yang mengabulkan permohonan 7 perusahaan untuk penangguhan pelaksanaan upah minimum tahun ini karena alasan finansial. Pengadilan menilai perusahaan yang menyatakan tidak mampu membayar UMP adalah retorika saja karena produksi nyatanya masih berjalan. Pengadilan juga menilai pemerintah daerah lalai karena mengabulkan permintaan para perusahaan itu. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Sekretaris Umum Apindo Suryadi Sasmita. Pak Suryadi, apa komentar Anda tentang peliknya isu upah ini? Sebelum itu diajukan untuk penangguhan, sudah pasti sudah ada bipartit antara pengusaha dengan serikat pekerja di dalam perusahaan itu sendiri. Nah, serikat pekerja dalam perusahaan itu kan yang lebih tahu di dalam perusahaan itu. Setiap mereka menyetujui, ya, berarti mereka tahu keadaan perusahaan itu sendiri. Kita kalau orang luar yang menilai, misalnya hakim menilai bahwa dia mampu segala ini itu kan dari luar. Yang di dalam kan lebih tahu. Sehingga sebetulnya harus ditanya kepada serikat pekerja yang menyetujui yang di dalam perusahaan itu. Kenapa kok yuk bisa setuju bahwa ini minta dibikin penangguhan? Itu kan yang paling fair dan merasa bijak lah gitu. Ya kita kalau dari luar apa-apa kan bisa bicara saja. Bisa bicara A, bisa bicara B, karena kita nggak tahu dalamnya gitu. Nah, jadi menurut saya ya, setiap orang mengajukan penangguhan itu pasti mempunyai alasan. Ya, apalagi perusahaan-perusahaan asing ya, mereka tuh nggak sembarangan gitu. Kalau mereka bisa menutupi ya, mereka juga nggak mau pusing-pusing. Nah, memang kenaikan yang terlalu signifikan itu bagi garment atau padat karya itu mereka semuanya itu kan punya saingan ya. Nah, kalau kita menilai ya kan kalau buruh itu hanya menuntut satu adalah upah naik. Tapi kalau pengusaha melihat ya upah itu yang dihitung adalah output. Output itu adalah market price. Itu. Nah, kalau serikat pekerja sebaiknya mesti tahu siapa sih saingan dia. Misalkan Vietnam, Kamboja. Serikat pekerja itu harus dapat menghitung kalau anda kata Kamboja berapa, Vietnam berapa, Bangkok berapa. Nah, ini semuanya mereka harus pelajari dan di-compare dengan kita. Outputnya bagaimana? Kalau kita sudah meningkatkan productivity kita, bisa sama dengan mereka, silakan. Saya rasa semua pengusaha tidak takut bayar mahal, tapi yang takut kan bayar kemahalan, sehingga mereka tidak bisa menjual produknya. Ini yang dikhawatirkan oleh pengusaha, hanya itu saja. Orang usaha kan mau cari untung. Tapi bukan bercari untung yang berlebihan, untung yang wajar. Ya, nah, oleh sebab itu, serikat pekerja yang di dalam perusahaan, hendaknya jangan terpengaruh dari luar. Mereka harus dapat belajar untuk menghitung, melihat, dan memberitahukan kepada dia punya apa anggotanya, semua pekerja. Ini kita nih dibandingkan dengan negara luar nih cost-nya kita sebesar ini gitu ya. Kalau mereka pengusahanya nakal, ya itu harus pengusaha itu harus dikasih satu ajaran. Misalkan mereka mengambil untung berlebihan. Sudah tahu kita lebih murah dari Vietnam dari mana, mereka bilang kita mahal. Itu nggak bisa. Itu kita Apindo tidak pernah menyetujui kepada pengusaha-pengusaha yang nakal. Namun kita juga ingin sekali semua serikat pekerja yang dalam perusahaan itu belajar. Belajar bukan belajar hanya demo, belajar menghitung untuk outputnya, berapa kos kita, berapa kos luar negeri, berapa kita punya keuntungan, itu mereka bisa belajar kok. Saya rasa kalau mereka tuh komunikasinya bagus, hubungan industrialnya bagus dengan majikannya, mereka bisa tahu apakah ini masih mungkin, apakah tidak mungkin. Jangan terpengaruh dari luar. Luar itu tidak tahu dalamnya. Tapi kalau mereka yang dalam itu tidak berdaya, karena ditekan dari luar, nah itu kita pun tidak bisa berbicara apa-apa. Saya rasa kalau anda kata mau cari win-winnya ya, kasih tahu. Penangguhan itu bukan berarti tidak membayar. Penangguhan itu hanya dia menangguhkan, mau-mau naiknya bertahap. Yang terbaik adalah serikat pekerja bertanya, okay, sekarang you tangguhkan. Apa sih penangguhan? Penangguhan penundaan kan, setiap ditunda kan pada akhirnya kan mereka bayar dong. Ditanya, okay, sekarang nih penundaan, tahun depan kalau sekarang penundaannya ceritanya nih penundaan kita nih katakan aja 200 ribu atau 300 ribu. Ya, oke. Okay. Tahun depan berapa selisihnya dari penundaan itu? Tentu kita mau selisihnya dengan dari 300 menjadi 100. Tahun depan lagi sama. Jadi selampir 3 tahun sudah nggak ada lagi penundaan. Jadi kenaikannya secara bertahap. Itu kan sebenarnya komunikasi. Jadi bukan berarti polemik ini sebetulnya terjadi karena tuh banyak orang dari luar. Kalau yang di dalam ya mereka bisa dibicarakan. Jadi sekarang ditangguhkan, kapan dibayar? Kapan bisa bayar sesuai dengan UMP? Nah, itu poin ini adalah itu hubungan industrial. Hubungan industrial ini bisa bagus dan lancar apabila mereka semua berpikir secara bijak dan tanpa ada tekanan atau paksaan atau pengaruh dari luar. Kalau orang sudah dipengaruhi dari luar, sudah tekanan dari luar ya, saya rasa nggak akan selesai kok. Jangankan gitu, suami istri saja kalau mereka sudah dipengaruhi oleh luar, yang tadinya langgeng bisa bercerai. Itu kan pengaruh dulu, tapi kalau mereka selesaikan secara berdua, secara bipartit, itu nggak terjadi perceraian yang pada akhirnya nanti mereka menyadari bahwa komunikasi itu adalah yang terpenting. Saya rasa tingkatkan komunikasi di dalam perusahaan itu masing-masing. Dan serikat pekerja yang di dalam ya hendaknya berani mengambil keputusan dan berani menolak ya, intervensi dari luar. Itu adalah serikat pekerja yang sejati gitu. Demikian Sekretaris Umum Apindo Suryadi Sasmita. Saya Wendy Lim.